السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku ayat-ayat Tauhid. Dan kami minta kepada para jamaah, tempat yang kosong di depan bisa diisi terlebih dahulu. Insya Allah tidak melanggar prokes ya. Karena di depan pun berjarak. Ada dua tempat. Baik, kita akan membaca mulai dari halaman 33. Tentang dua pondasi dalam Islam, yang pondasi itu merupakan makna dari kalimat syahadatain. Bagi yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 33. Baik, agama Islam dibangun di atas dua pondasi judulnya. Kita akan baca terlebih dahulu. Untuk kemudian kita berikan beberapa catatan. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Agama Islam dibangun di atas dua pondasi. Ketahuilah wahai saudara muslimku, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu pada hal-hal yang dicintai dan diridhoinya, bahwasanya agama Islam itu dibangun di atas dua pondasi pokok, yaitu yang pertama, bahwa kita tidak beribadah kepada selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Nah, firman Allah di Surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab. Katakanlah wahai ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Siapakah ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Li'annahum sahibul kitab. Karena mereka punya Taurat dan Injil. Bukankah Al-Quran juga Al-Kitab? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Dhalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Kitab. Al-Kitab yang dimaksud di sini apa? Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah Al-Quran. Sehingga Allah menyebut Al-Quran dengan Alkitab. Lalu kenapa Muslim tidak disebut Ahlul Kitab? Sementara Yahudi dan Nasrani disebut Ahlul Kitab. Padahal kita sama-sama punya kitab. Jawabannya adalah bahwa sebuah istilah ketika dia sudah menjadi brand, ketika sudah menjadi nama untuk kaum tertentu, maka tidak boleh diberikan kepada yang lain meskipun bisa jadi yang lain memilikinya. Karena itu, meskipun kaum muslimin punya kitab, tapi yang disebut sebagai ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dan kaum muslimin tidak boleh disebut sebagai ahli kitab. Dan Allah sebut ahli kitab dalam Al-Quran dengan sebutan kafir. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah sebut ahli kitab dalam surat Al-Bayyinah sebagai orang kafir. Karena mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka beriman kepada Rasulullah SAW, maka status ahli kitabnya berakhir. Karena itu, sebutan ahli kitab berlaku bagi Yahudi dan Nasrani yang belum masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, maka sudah tidak lagi disebut sebagai ahlu al-kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita bersepakat pada satu kalimat. Ta'alau ila kalimatin sawain. Mari kita bersepakat pada satu kalimat. Dan yang dimaksud dengan satu kalimat di sini adalah kalimatut tauhid. Karena mereka dulunya mengikuti para nabi, sehingga mereka kenal istilah mengesakan Allah, beribadah kepada Allah. Maka ketika mereka kenal itu, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada sang nabi, ajak mereka untuk kembali kepada apa yang sudah mereka kenal. Ta'alau ila kalimatin sawa. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan sampai kita menjadikan sesama kita sebagai rob selain Allah. Sehingga isi satu kalimat yang sama itu ada berapa? Klausul kalimat yang sama itu ada berapa? Ada berapa? Ada tiga. Coba diperhatikan di ayat. Yang pertama apa? Alla na'buda illallah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Sehingga isi satu kalimat yang sama di situ adalah tiga hal. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan tidak menjadikan sesama manusia sebagai rob selain Allah. Dan disebut oleh Allah sebagai al-kalimah. Maka ini memberikan pelajaran dari sisi bahasa, bahwa kata al-kalimah bisa juga bimakna al-jumlah. Kata al-kalimah bisa maknanya adalah sejumlah kalimat. Kalau al-kalimah dalam bahasa Arab namanya kata, ya. Tapi bisa juga dimaknai dengan al-jumlah. Al-jumlah artinya kalimat. Baik. Apa yang dimaksud wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah? Ada dua tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Makna yang pertama adalah sujud kepada sesama manusia. Dan ini tafsir Ikrimah. Makna yang pertama, apa tadi? Sujud kepada sesama manusia. Ini tafsirnya siapa? Ikrimah. Muridnya Ibnu Abbas. Makna yang kedua adalah mentaati sesama manusia dalam maksiat. Wahada tafsir Ibnu Jureyj. Dan ini tafsirnya Ibnu Jureyj. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ada dua tafsir. Yang pertama, tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Ini tafsirnya Ikrimah. Yang kedua, tidak boleh mentaati sesama dalam masalah maksiat. Dan ini tafsirnya siapa? Ibnu Jureyj. Dan dua tafsir ini tidak saling bertentangan. Dan kita punya kaidah, jika ada aneka tafsir untuk satu ayat dan tidak saling bertentangan, maka tafsir yang tepat adalah mencakup semuanya. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, artinya tidak mau menerima itu, tidak mau menerima ajakan untuk kembali kepada tauhid, maka sampaikan isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwasanya kami ini adalah seorang muslim. Artinya kalau mereka tidak mau menerima ini, maka minta mereka untuk bersaksi bahwasanya kami adalah muslim. Bahwa kita kaum muslimin adalah al-muslimun, orang muslim. Artinya janganlah kalian wahai orang-orang muslim ikut-ikutan mereka. Tetap istiqomah sebagai seorang muslim dengan Islam sebagaimana yang Allah syariatkan. Artinya begini ya. Kalau kita ngajak orang lain untuk berbuat baik, tapi orang yang kita ajak enggak mau menerima, maka kita jangan kalah prinsip, malah ikut-ikutan yang enggak mau menerima ajakan kita. Orang kayak gitu kan banyak. Sehingga dulunya dia istiqomah menjadi dai, berusaha untuk mengajak manusia dalam kebaikan. Tapi kemudian ketika yang diajak itu enggak mau, dia bosan, malah ikut-ikutan yang orang lain yang tidak mau mengikuti ajakannya. Allah Subhanahu wa taala ajarkan, kalau kalian mendakwai Yahudi dan Nasrani untuk mengajak agar mereka kembali kepada Islam, tapi kalaupun mereka enggak mau, ya sudah, itu urusan kalian, ini urusan kami. Sehingga kami tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Karena manusia itu kan sebenarnya saling mempengaruhi. Tinggal kuat-kuatan saja antara siapa yang menggoyang dengan yang digoyang. Kan gitu kan? Ini pakai istilah wartawan ya. Nah, ketika yang menggoyang enggak kuat, maka dia jangan ikut bergoyang. Dia harus bertahan di atas jalan yang kokoh, jalan yang teguh, yang berisi kebenaran, agar dia tidak ikut-ikutan dengan yang lain. Dan salah satu di antara penyebab orang itu futur dalam beragama, akhirnya malah dia melepas atribut agamanya adalah karena ketika dia mengajak yang lain, ternyata yang diajak enggak mau mengikutinya. Akhirnya malah ikut-ikutan. Baik dalam skop yang lebih sempit, seperti dalam satu keluarga. Misalnya, apa misalnya, yang suami sudah mau hijrah, istrinya enggak mau. Akhirnya kan saling mempengaruhi. Yang namanya tragedi dalam sebuah keluarga seperti ini banyak. Kemudian ketika yang enggak kuat itu yang benar, dia ikut istrinya. Atau sebaliknya. Karena itu Allah ajarkan, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kalau kalian enggak mau, saya tetap muslim. Saya akan tetap istiqomah dengan jalanku ini. Tayyib. Dan ayat ini adalah ayat yang dikutip oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada Raja Heraklius. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Raja Heraklius itu mendapatkan surat. Dan waktu Raja Heraklius mendapatkan surat, kejadiannya sebelum Fathu Mekah, setelah peristiwa Hudaybiyah. Sebelum Fathu Mekah, setelah peristiwa Hudaybiyah. Ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian berselang, setelah itu baru kejadian Fathu Mekah. Dan Abu Sufyan ketika itu masih musyrik. Nabi SAW ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah, beliau mengirim surat berbagai raja-raja yang berada di sekitar jazirah Arab dan yang di luar jazirah Arab. Salah satu yang menerima surat itu adalah Heraklius. Sebelum Heraklius membuka surat itu, Heraklius tanya kepada masyarakat, ada enggak di antara kalian yang berasal satu daerah dengan orang yang ngaku nabi ini? Jadi klaim Heraklius, orang ini ngaku nabi. Kemudian Abu Sufyan yang dihadirkan, terjadilah dialog. Salah satu yang ditanya oleh Heraklius adalah, apakah dia itu punya karakter penipu? Orang kalau penipu, suratnya enggak mungkin bisa diterima. Dan Abu Sufyan menjelaskan sifat-sifat Rasulullah SAW, di mana beliau adalah orang yang jujur, amanah, baik sebelum jadi nabi maupun setelah jadi nabi. Faqara'ahu, baru kemudian surat itu dibaca. Fa'idha fihi, ternyata di dalamnya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqla Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Dan ini salam yang boleh kita berikan untuk orang kafir. Assalamu ala man ittaba'al huda. Itu kalau di depan semuanya orang kafir. Misalnya Anda memanggil siapa? Wei Pak Pastor, assalamu ala man ittaba'al huda. Berarti yang bersangkutan kena enggak? Kalau dia tidak mengikuti petunjuk, enggak dapat. Nabi SAW membaca dalam ayat dalam surat itu, Salamun ala manittaba'al huda, amma ba'du. Fa aslim taslam. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna alaika ismal arisiyin. Masuklah Islam, maka kamu akan selamat. Nabi SAW tidak punya keinginan sepeser pun untuk merebut kekuasaan Heraklius. Kalau Heraklius masuk Islam, dia tetap jadi raja untuk wilayahnya. Sehingga tidak ada maksud sepeser menaklukkan kerajaan Heraklius. Maka Nabi SAW menyampaikan salam, aslim taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Wa aslim, masuklah Islam, yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan memberikan pahala kepadamu dua kali. Fa in tawallait, tapi kalau kamu enggak mau, fa inna 'alaika ismal arisiyin. Kalau kamu enggak mau, maka kamu akan menanggung dosa semua arisiyun. Dan sebutan arisiyun adalah istilah untuk orang-orang Romawi. Nasrani Romawi, arisiyun. Kalau kamu enggak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Apa sebabnya? Karena rakyat bertahan dalam kekufuran, salah satu di antara sebabnya adalah rajanya kafir. Sehingga rajanya menjadi sebab yang lain bertahan dalam kekufuran. Maka disebut oleh Rasulullah SAW, kalau kamu tetap bertahan, tidak mau masuk Islam, kamu nanggung semua dosa rakyatmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip ayat ini. Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, sampai akhir ayat. Baik. Bukankah kita tidak boleh membawa Al-Qur'an? Kita tidak boleh membawa Al-Qur'an ke negeri kafir. Nabi SAW melarang membawa Al-Quran ke negeri kafir. Lalu bagaimana dengan surat Nabi SAW? Surat Nabi SAW itu berisi surat, tapi ada kutipan ayat Al-Quran. Sehingga status lembaran ini adalah surat, bukan mushaf Quran. Kaum muslimin dilarang, misalnya Anda punya 1-2 lembar Quran, isinya semuanya Quran, ditulis, lalu dibawa ke negeri kafir, tidak boleh. Tapi kalau surat, lalu ada kutipan ayat Al-Quran, ini bukan Al-Quran, tapi ini surat. Meskipun di dalamnya ada kutipan ayat Al-Quran. Nah, sehingga suratnya Nabi SAW kepada Raja Kafir, karena orang kafir tidak boleh nyentuh Quran. Orang kafir tidak boleh nyentuh Quran. mukmin yang dalam kondisi hadas besar tidak boleh nyentuh Quran. Dalam kondisi hadas kecil, ulama khilaf apakah boleh ataukah tidak. Maka kafir boleh enggak? Kafir boleh enggak? Orang kafir mandi junub enggak, Pak? Eh? Orang kafir junub enggak? Eh? Tidak junub. Junub. Orang normal berarti ya. Junub. Tapi mandi enggak? Mandi. Enggak mandi ya. Enggak mandi. Ya enggak tahu kita ya, itu urusan mereka. Kalaupun mandi ya tidak sah. Ya. Sehingga mereka tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Karena itu, Nabi SAW melarang membawa Al-Quran ke negeri kafir. Kemudian bagaimana dengan surat Nabi SAW? Jawabannya, surat Nabi SAW bukan Quran, tapi apa? Surat. Sehingga ini jadi dalil bahwa buku tafsir itu bukan Quran. Itu buku tafsir. Dalam buku ini, ayat-ayat Tauhid. Ada ayatnya enggak? Di mana? Di judul ya, ayat-ayat Tauhid. Dalam buku ayat-ayat Tauhid, ada Qur'annya enggak? Ada. Ada enggak? Banyak. Penulis menyebutkan banyak dalil dari Al-Quran. Bolehkah wanita haid memegang buku ini? Boleh enggak? Kenapa? Ini bukan Al-Quran. Ini buku, tapi di dalamnya ada kutipan Al-Quran. Mufum insyaAllah. Sehingga bedakan antara Al-Quran dengan buku yang di dalamnya ada kutipan Al-Quran. Karena itu buku tafsir bukan Al-Quran. Kemudian batasannya apa? Mana yang lebih dominan? Jika yang dominan adalah teks Qurannya, maka dihukumi Quran. Dan sebaliknya, jika yang dominan adalah tafsirnya, maka dihukumi buku tafsir. لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْغَالِبِ. Karena yang namanya hukum, itu berdasarkan apa yang dominan. Nah, kita lanjutkan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Inilah makna asyhadu alla ilaha illallah. Nah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Al-qada'u, yang namanya qada' adalah menjatuhkan putusan. Artinya mewajibkan. Allah memerintahkan kita, Rabb kita memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga siapa yang dia beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan sesuatu yang khusus untuk Allah kepada selain Allah. Dan itu perbuatan syirik besar. InsyaAllah kita paham itu. Dan inilah makna asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya, prinsip yang kedua. Yang kedua, bahwa kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan cara bid'ah, tidak pula berdasarkan hawa nafsu. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Quran Surat Al-A'raf ayat 3. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala di Surat Al-A'raf ayat 3, yang ini adalah dalil untuk mengikuti sunnah. Salah satu di antara dalil untuk mengikuti sunnah. Ada banyak dalil yang memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasul. Seperti apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Contoh yang lain. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Di antara ayat yang lain adalah ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Dan yang diturunkan oleh Allah itu kepada Nabi. Berarti kita ikuti siapa? Orang yang menerima wahyu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain itu, mengikuti wali-wali selain itu. Disebut sebagai wali, al-awliya jamak dari al-wali. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan mengikuti wali selain itu. Disebut sebagai wali karena secara umum orang itu mau mengikuti ketika dia memiliki loyalitas kepada yang diikuti. Makanya Allah sebut sebagai wali. Sehingga dia ngikuti pimpinan tarekat A, ngikuti pimpinan tarekat B, tarekat C, kok mau ngikuti itu? Karena dia punya loyalitas yang besar kepada pemimpin yang diikuti. Sosok pemimpin agama yang diikuti. Bahkan sampai pun gak masuk akal, dia mau mengikuti. Karena orang kalau sudah memiliki loyalitas, pemimpin ini mau ngomong apapun, dia akan selalu dianggap benar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang seperti ini. Jangan sampai seorang mukmin mengikuti orang lain, mengikuti yang lain yang tidak diwahyukan oleh Allah kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini konteksnya adalah berbicara tentang masalah ajaran syariat. Ada pemimpin yang mengajarkan, kamu harus ngalap berkah dengan badanku sehingga keringatnya dibuat rebutan, bahkan sampai kotorannya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton ya. Ada video orang sufi yang mengajarkan kesaktian. Lalu perutnya ditusuk sampai ususnya sobek. Kemudian dia keluarkan kotoran dari usus itu. Direbut oleh para pengantinnya, diusap-usap nih, masya Allah ya. Itu dokter aja nggak berani. Jadi sampai seperti itu, ada orang yang dia melakukan bentuk loyalitas kepada tokoh pemimpinnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang seperti ini sebagai awliya. Qalilam ma tadzakkarun, betapa sedikitnya kalian mengambil peringatan. Karena banyak orang yang tidak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia lebih mengikuti yang lain. Dan semua manusia pasti mengikuti. Entah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah mengikuti pemimpin yang lain, termasuk juga mengikuti hawa nafsu pribadinya. Karena itu tidak ada istilah saya ingin menjadi manusia yang apa? Tidak terikat dengan siapapun. Mustahil. Mustahil. Pasti dia akan terikat dengan siapapun. Kalau enggak A, B, C, terikat dengan dirinya. Sehingga saya mau independen 100%, enggak terikat dengan siapapun. Enggak mungkin. Pasti dia akan terikat dengan salah satu manusia di jagat raya ini. Kalau tidak pemimpin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, minimal dia mengikuti dirinya sendiri. Makanya tidak ada istilah manusia tidak bermadhab. Itu secara teori sudah enggak mungkin. Apalagi dalam dunia praktek. Kalau tidak fanatik terhadap madhab tertentu, mungkin. Tapi kalau tidak bermadhab, enggak mungkin. Karena semua orang pasti mengikuti. Sehingga kita bisa A, kita mengamalkan B, mengamalkan C. Awalnya dari mana? Mengikuti. Ada pendahulunya. Dari situlah setiap manusia itu pasti bermadhab. Nah, kalau tidak fanatik madhab itu mungkin, tapi kalau tidak bermadhab itu tidak mungkin. Nah, selanjutnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Inilah makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ini ada di surat Al-Hasyr. Dan konteks ayat ini berbicara tentang pembagian faik. Apa itu faik? Apa faik? Harta rampasan perang tanpa melalui kontak senjata. Dan ini terkait kejadian pengusiran Bani Nadir. Karena itu Ibnu Abi mengatakan, ini ada di surat apa tadi Pak? Al-Hasyr. Ibnu Abbas mengatakan, Suratul Hasyr, Surah Bani Nadir. Surat Al-Hasyr adalah surat Bani Nadir. Sehingga saya hafal surat Bani Nadir. Itu maksudnya hafal surat Hasyr. Karena surat ini diturunkan oleh Allah berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Bani Nadir. Ketika Nabi SAW mendatangi Bani Nadir bersama para sahabat, mereka sudah pergi duluan. Sehingga mereka enggak berani untuk menghadapi pasukan Rasulullah SAW. Mereka pergi minggat dari kampung halamannya. Nah, kampung halaman kalau ditinggalkan oleh penduduknya, gak mungkin bisa diusung semuanya, gak mungkin. Bisa dibawa semuanya, gak. Pasti akan ada harta yang ditinggalkan. Mbah kebyok, atau kandang kebu, ya. Atau apalagi Pak, genteng, ya. Joglo, dan seterusnya. Pasti ada yang ditinggalkan, amben-amben tua. Nah yang kayak gini, oleh kaum muslimin diambil semua. Tanpa melalui kontak senjata. Sehingga status harta ini disebut sebagai faik. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul. Sampai akhir ayat. Apa yang Allah sediakan untuk rasulnya. Dari kata afa ayufi'u fai'an. Maka disebut faik. Karena dia disediakan oleh Allah untuk Rasulullah SAW dan kaum muslimin tanpa melalui kontak senjata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan bagaimana aturan pembagian faik itu. Allah ajarkan melalui ayat ini, ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diambil, apa yang diberikan oleh Rasul untuk kalian silakan ambil. Dan yang dilarang oleh Rasul untuk diambil, jangan diambil. Sehingga sahabat itu boleh ngambil yang mana? Allah kasih acuan. Ikuti saja. Ikuti saja pembagian yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ngasih A, B, C. Udah silakan kamu ambil. Yang beliau gak kasih, jangan diambil. Baik. Berarti pembagian itu terkait apa? Terkait apa? Harta. Harta. Jika pembagian harta, kita tidak boleh ngambil kecuali apa yang dikasih oleh Rasulullah SAW, apalagi dalam masalah agama. Karena itu ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama terkait masalah wajibnya mengikuti sunnah, padahal ayat itu secara tekstual berbicara tentang masalah wajibnya mengikuti pembagian harta yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Berarti pemaknaan kepada sunnah itu sifatnya tafsir kontekstual. Kayak gini kok disebut salafi anti kontekstual. Padahal banyak sekali tafsir yang disampaikan oleh para ulama itu tafsir kontekstual. Cuman tidak maksa, gitu ya. Karena kalau kontekstual dipaksakan, ya, akhirnya kembali kepada kepentingan. sehingga Islam Nusantara punya kepentingan, nanti Islam apalagi punya kepentingan, menafsirkan ayatnya sesuai dengan kepentingannya. Islam jamaah punya kepentingan. Dengan arti ini adalah tafsir kontekstual, kontekstual kepentinganmu. Dan kami tidak menerima kontekstual yang dipaksakan. Kontekstual yang benar ada, tapi bukan seperti itu. Sehingga kalau kita disebut kalian ini kelompok yang terlalu tekstual, bodoh dalam mengartikan Quran. Baik, mari kita buktikan. Kamu bawakan kontekstual kamu, saya juga bawakan kontekstual kami. Sudah, tinggal saling mempengaruhi saja. Tinggal saling mempengaruhi. Karena yang namanya hidup dari dulu ya saling mempengaruhi. Dari dulu sampai sekarang. Manusia itu hanya bisa saling mempengaruhi. Karena kalau saling mempengaruhi sudah enggak bisa, maka yang bicara adalah kekerasan. Raiso nganggo akal, nganggo okol. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Dan ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai satu bab. Selanjutnya. Lanjut atau cukup? Pertanyaan, baik. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa NB Channel. Dan bagi jamaah yang menginginkan bertanya bisa seperti biasanya waktu di Al-Huda. Kumpulkan kertas pertanyaan, tapi arahnya ke saya, bukan ke Ustaz. Ya. Silakan kalau mau bertanya. Baik, kertasnya kasih hand sanitizer. Tidak ya, perlu ya. Disemprot dulu. Baik, kita mulai dengan pertanyaan dari pemirsa NB Channel. Ustaz, ada yang bilang jika keluarga kita meninggal dunia dan dikuburkan, usahakan jangan pulang dulu dari kuburan untuk memberikan keringanan pada sang mayit agar tidak dihisab atau ditetangi malaikat. Apakah ini benar? Usahakan berikan keringanan pada mayit agar tidak dihisab dan tidak didatangi malaikat. Tidak dihisab dan tidak didatangi malaikat ini jelas gak benar ya. Karena didatangi malaikat, malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Fayatihi malakani aswadani azraqan. Yuqalu lahu munkar wa ahaduhuma nakir. Lalu datang dua malaikat yang hitam kebiruan. Aswadani azraqan. Ada yang mengatakan matanya itu hitam campur biru. Kemudian yang satu bernama Munkar, yang satu bernama Nakir. Fayujlisanihi. Lalu sang mayat didudukkan. Sang mayat didudukkan. Apa cukup Pak? Liang lahat segitu mayatnya didudukkan. Ini berbicara tentang peristiwa di alam barzah, bukan di kuburan. Dan beda antara alam kubur dengan kuburan. Yang kita lihat itu apa? Kuburan. Yang tidak terlihat, alam kubur. Sehingga ditanya oleh malaikat, atau didatangi oleh malaikat, itu bagian dari siklus perjalanan nyawa, atau siklus perjalanan roh seorang hamba. Dan itu akan terjadi. Namun ada sebagian yang dia diselamatkan dari fitnah kubur. Dan ada yang gagal ketika menghadapi fitnah kubur. Beberapa orang yang diselamatkan dari fitnah kubur, misalnya orang yang meninggal ketika kapan? Malam Jumat atau hari Jumat. Kemudian mereka yang mati di medan jihad. Dan beberapa orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari fitnah kubur. Sebagaimana yang kita baca dalam akhir salat wa min fitnatil mahya wal mamat, dan salah satu makna fitnatul mamat adalah fitnah kubur. Kemudian apakah betul kita dianjurkan untuk tetap berada di kuburan? Sebagian ulama menganjurkan demikian dengan maksud agar kita mendoakan mayit. sehingga dengan doa itu akan memberikan manfaat bagi mayit. Dan salah satu di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai beliau memakamkan, beliau minta kepada para sahabat, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mintalah agar dia dikokohkan bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena sekarang dia sedang ditanya. Kalimat sekarang dia sedang ditanya menunjukkan apa? Nabi SAW belum beranjak dari kuburan setelah usai pemakaman. Maka itu bisa kita lakukan. Begitu usai pemakaman, Anda doakan untuk mayit. Dan doa dalam hadis itu Nabi SAW tidak tentukan kalimatnya. Namun yang beliau minta adalah, mintalah kepada Allah dua hal. Pertama, yang isinya ampunan. Yang kedua apa? Agar dikokohkan. Sehingga kita bisa baca, Allahumma gfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. Allahumma gfir lahu wa thabbithu bil qawli thabit. Berapa kali Pak? Terserah. Dan beda-beda antara satu pengiring jenazah dengan pengiring jenazah yang lain. Kalau tetangga atau teman atau orang luar, mungkin cuma sekali karena buru-buru mau pulang. Tapi kalau keluarga karena sayangnya kepada mayit lebih besar, apalagi anaknya, apalagi keluarga dekatnya, maka dia akan berdoa lebih banyak lagi dengan harapan sang mayit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Berikutnya, bolehkah sholat jenazah berkali-kali, baik sebagai posisi imam ataupun makmum ataupun sholat sendiri? Bolehkah sholat jenazah berkali-kali? Hukum asalnya hanya sekali. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensholati jenazah Hamzah beberapa kali, namun para ulama berbeda pendapat dalam memahami kasus ini. Ada yang mengatakan yaitu khusus bagi beliau, dan ada yang mengatakan karena beliau ngimami beberapa rombongan. Ada orang sholat jenazah, diimami beliau. Datang lagi yang belum sholat, diimami beliau. Sehingga beliau nyolati Hamzah itu lebih dari sekali. Dan wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat dalam hal ini adalah cukup sekali. Sehingga bagi yang sudah mensolati tidak perlu mensolati, kecuali jika dalam kondisi tertentu di mana kita diminta untuk menjadi teman bagi orang yang belum nyolati. Misalnya ada orang yang datang sendirian, dia minta teman, maka kita temani meskipun kita sudah sholat. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, sholat jenazah wajib berjamaah. Tidak boleh sendirian. Dengan alasan hampir semua riwayat yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah tidak pernah beliau sendirian. Sampai pun ketika anaknya Abu Thalhah meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermakmum dengan Abu Thalhah. Karena yang ketika itu yang nyolati cuma beliau dan Abu Thalhah. Sehingga tidak ada riwayat beliau sholat jenazah sendirian. Ini berdasarkan keterangan Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz. Dan makmum jenazah yang sendirian, sholat jenazah yang sendirian itu di belakang, bukan di samping. Makmum sholat jenazah yang sendirian itu belakang, khusus untuk sholat jenazah. Apa berjarak atau tidak Pak? Ya terserah ya. Mau pakai prokes tidak pakai prokes itu urusan pribadi masing-masing yang sholat. Wallahu'alam. Yang berikutnya, apa hukum bagi seorang muslim menggunakan produk orang kafir yang mereknya mengandung makna keburukan? Semisal contoh, arloji Alexander Christie. Alexander artinya penolong umat, Christie artinya Kristen. Wallahu a'lam. Nama itu berarti haram ya? Alexander artinya? Penolong umat. Penolong umat. Wallahu'ala. Karena banyak nama orang kafir yang kita tidak tahu artinya. Ronaldo artinya apa? bal-balan. Dan namanya orang kafir ketika mereka memberi nama, karena mereka juga punya agama ya. Kadang nama itu dilatar belakangi oleh ideologi agamanya, tapi pakai bahasa mereka. Namun kita tidak tahu artinya, sehingga kadang ya kita gunakan untuk nama merek atau kita membeli merek itu dan seterusnya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu ya. Yang berikutnya, bagaimana cara memberi salam di dalam sambutan di mana audiennya campur antara muslim dan non-muslim? Jika audiennya campur antara muslim dan non-muslim, maka kita tetap memberikan salam dengan kalimat yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan niat ditujukan kepada muslim. Innamal a'malu binniyat. Karena amal itu ditentukan oleh niatnya. Sehingga tidak perlu salamnya dipisah-pisah. Assalamualaikum, terus salam sejahtera, terus apalagi salam untuk agama A, agama B, agama C. Cukup satu salam dengan kalimat salam yang berbahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan niatnya ditujukan kepada muslim. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan salam kepada sebuah majlis, di situ ada sahabat dan di situ ada orang munafik. Sehingga boleh memberikan salam kepada majlis yang di situ campur antara muslim dengan kafir. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apakah boleh sholat syuruk tepat ketika matahari terbit? Sebagaimana praktek sebagian masyarakat tidak menunggu sekitar 15 menit setelah syuruk. Saya membaca tulisan Ustadz di konsultasisyariah.com bahwa ini merupakan pendapat An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah. Ada khilaf dalam masalah ini. Karena dalam teks hadis terkait sholat syuruk yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, meskipun ulama masih beda pendapat apakah itu sahih atau dhaif. Di situ disebutkan yajlis yadhkurullah hatta tatul asyams. Duduk berzikir sampai terbit matahari. Kemudian sholat dua rakaat. Sehingga dari dohir kalimat hadis itu menunjukkan yang penting matahari sudah terbit, sudah boleh sholat. Tapi di posisi ketika matahari sudah tidak lagi di garisnya. Sudah terbit berarti sudah di atas. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur. Mengingat ada riwayat yang lain bahwa dilarang untuk melaksanakan sholat sampai matahari itu meninggi qaida rumhin, setinggi satu tombak. Maka jumhur menekankan untuk yang mau sholat syuruk tunggu dulu sampai matahari setinggi satu tombak. Sehingga dikasih jarak kurang lebih 15 menit setelah bunyi terbit matahari dia, bunyi syuruk, tunggu plus 15 menit. Dan kita sarankan pilih pendapat yang ini, insya Allah lebih aman. Dan tertunda 15 menit di masjid, insya Allah tidak membuat tahu. Makanannya jadi dingin ya, sarapan tetap tersedia di rumah, insya Allah. Pertanyaan yang terakhir, apa hukum membatasi anak? Titik, koma, atau sudah? Tanda tanya. Oh. Apa hukum membatasi anak? Hukumnya apa? Nah ini kayaknya harusnya ada komanya itu. Oh, jumlah anak. Apa hukum membatasi jumlah anak? Para ulama melarang membatasi jumlah anak. Dengan menyimpulkan, adanya banyak dalil di mana Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan. Namun mereka membolehkan mengatur kelahiran anak. Sehingga anak lahir, kemudian nanti diatur setelah sekian baru rencana hamil lagi dan seterusnya. Dulu Nabi SAW melarang anil ghilah. ada yang disebut dengan al-ghilah. Apa itu ghilah? Ghilah adalah melakukan hubungan badan ketika istri sedang menyusui. Dan beliau larang itu karena khawatir nanti mengganggu pertumbuhan bayi. Sehingga kata kita kesundulan. Nanti kalau kesundulan, bayi ini tidak mendapatkan ASI maksimal. Fara'aitu Rum. Lalu beliau mengatakan, kemudian aku memperhatikan orang Romawi dan orang Persia, mereka melakukan ghilah dan itu tidak mempengaruhi anaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Sehingga adanya pertimbangan anak bisa mendapatkan pengasuhan maksimal. Jatah 2 tahun dia menyusu maksimal. Itu bagian dari pertimbangan yang dulu pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau melarang ghilah. Tapi beliau perhatikan, ini kesundulan rapopo, kesundulan rapopo, kesundulan. Ya serapopo disundul lah ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.